dari jauh terdengar sangat merdu, sayup-sayup bertiup angin malabu. Suling bambu bertiup dengan lagu lemah lembut, meresap dalam jiwaku. Berirama seni murni nan gemai, naik turun berbalik angin merayu. Siapa dia gerangan yang meniupnya? Itu lagu memikat dalam jiwaku. Angin merayu, siapa dia gerangan yang meniupnya? Itu lagu memikat dalam jiwa.